إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، أعزني وأعزكم الله جميعا، الحمد لله. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan makharijul huruf. Makharijul huruf yang berarti tempat keluarnya huruf, di mana seorang mengucapkan huruf tersebut. Dan keseluruhan makhraj berjumlah berjumlah 17 makhraj yang bercabang dari 5 makhraj ra'isiyah. Nah, yaitu yang pertama makhraj ra'isiyah adalah al-jawf, al-halq, al-lisan, al-syafatan, dan al-khayshum. Yang adalah 5 makhraj ra'isiyah. Kemudian dari masing-masing 5 ini bercabang beberapa makhraj. Al-jawf ada 1 makhraj, al-halq 3, al-lisan 10, al-syafatan 2, al-khayshum 1. Nah, alhamdulillah telah kita selesaikan pembahasan makhraj. Insyaallah pada kali ini akan kita lanjutkan pada sifatul huruf. Sifatul huruf atau sifat adalah kaifiyah atau tata cara atau sifat yang mengiringi pelafatan suatu huruf. Ini ketika melafatkan suatu huruf itu memiliki sifat-sifat, memiliki kaifiyah yang berbeda satu huruf dengan huruf yang lainnya. Itu dibedakan dari sifatnya. Dari sifatul huruf. Jadi kaifiyah atau tata cara yang mengiringi pelafatan suatu huruf, yang mana dengannya akan terbedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini pengertian atau definisi sifatul huruf. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mengetahui sifatul huruf memiliki beberapa faedah. Di antaranya membedakan antara 2 huruf yang sama makhrajnya. Jadi dalam satu makhraj terkadang terdapat 2 huruf atau 2, 3. Ini semuanya terbedakan dari segi pengucapannya yang keluar dari makhraj tersebut. Dari mana membedakannya? Yakni dengan sifat, dengan sifatul huruf. Contohnya seperti huruf zal sama huruf dha. Zal sama huruf dha. Semua huruf ini keluarnya dari satu makhraj. Demikian pula huruf fa yang satu makhraj, yaitu ujung lidah, ujung lisan bertemu dengan nada. Ujung 2 gigi seri atas. Dengan ujung 2 gigi seri atas. Dan semuanya tidak dapat terbedakan melainkan dengan sifat yang dimiliki masing-masingnya. Yang dimiliki oleh masing-masing dari huruf tersebut. Kenapa kok bunyinya Z? Dan kenapa kok bunyinya Z? Ini terbedakan atau diketahui dari sifatul huruf. Ini fungsi yang pertama atau faedah mengetahui sifatul huruf yang pertama, yakni membedakan antara dua huruf yang makhrajnya sama. Baik. Yang kedua, memperbagus pengucapan tiap huruf sesuai dengan sifat dan kelazimannya. Yang ketiga, membedakan huruf yang kuat dari huruf yang lemah. Jadi di antara huruf-huruf hijaiyah ya, terdapat beberapa huruf yang memiliki sifat kuat dan memiliki sifat lemah. Ini terbedakan ketika diidghamkan. Mana yang kuat, mana yang lemah ketika diidghamkan, yakni ketika dimasukkan pada huruf yang lainnya. Apakah bisa atau tidak dia diidghamkan ke huruf yang lainnya, atau sempurna atau tidak. Ini beberapa fungsi mengenal sifatul huruf. Berikutnya sifatul huruf terbagi menjadi dua. Ini secara dilihat dari segi tetap atau tidaknya. Sifat itu berada pada huruf atau tidaknya, ini terbagi menjadi dua. Ada sifat lazimah yang senantiasa ada pada huruf tersebut, dan ini akan kita pelajari. Dan ada sifat aribah, sifat yang sifatnya penyempurna. Penyempurna dari satu huruf jika huruf tersebut berada pada keadaan tertentu. Sifat aridah ini seperti pada ahkam tajwid, tafkhim, tarkik, kemudian idgham, ihfa dan yang lainnya. Ini termasuk sifat aridah. Sifatnya bersifat penyempurna. Penyempurna yakni di sini bersifat tebal, atau bersifat tipis. Dan tidak mempengaruhi pada sifat pada zat huruf tersebut. Adapun sifat lazimah adalah sifat yang senantiasa ada pada huruf. Kayak sifat hamz. Ini senantiasa ada pada huruf sin. Tidak bisa terpisahkan darinya. Demikian pula pada sifat-sifat yang lainnya. Baik. Kemudian sifat lazimah terbagi menjadi dua. Sifat lazimah terbagi menjadi dua. Ada sifat yang berpasangan, yakni allati laha biddun, yang memiliki lawan, atau yang berpasangan. Dan ini terdiri dari atas dari lima pasang, memiliki lima pasangan. Yang berlawanan, yang pertama hamz, lawannya adalah jahr, hamz lawannya jahr. Yang kedua syiddah, lawannya adalah rakhawah. Jahr, syiddah, lawannya adalah rakhawah. Dan di antara keduanya ada sifat namanya at-tawassut, at-tawassut atau al-bainiyah. Ini antara syiddah dan rakhawah. Yang ketiga adalah isti'la dan istifal. Isti'la artinya meninggi, istifal artinya turun. Yang keempat adalah itbaq dan infitah. Yang kelima, ismat dan izlaq. Baik, ini adalah lima pasangan sifat yang memiliki lawan kata, yang memiliki lawan, memiliki lawan, yakni bertolak belakang, yang mana hamas, bertolak belakang dengan jahr, syiddah berlawanan dengan rukhawah, isti'la berlawanan dengan istifal, dan seterusnya. Untuk penjelasannya akan kita lewati nanti. Baik. Yang berikutnya sifat allati laisa laha diddun, yang tidak memiliki lawan, yang atau yang tidak berpasangan, terdiri dari 7 sifat. Yang pertama qalqalah, qalqalah bermakna pantulan. Yang kedua safir, safir niswa yang tajam. Ketiga inhiraf. Keempat tafashi. Kelima lin. Keenam istitalah. Yang terakhir adalah takrir. Jadi untuk makhraj atau sifatul huruf, untuk sifatul huruf yang memiliki lawan berjumlah 11. Berjumlah 11 sifat. Adapun yang tidak memiliki pasangan berjumlah 7 sifat. Nah. Ini adalah pembagian secara umum untuk sifatul huruf. Untuk sifatul huruf. Kemudian Anda memberikan cara mudah untuk menghafal sifatul huruf. Ditinjau dari lima sisi atau lima bagian, dari lima tinjauan. Yang pertama adalah dari segi nafas. Yang kedua dari segi suara. Ini nafas, ini nafasnya mengalir atau tidak, keluar atau tidak. Nah, nafas. Mengalir atau tidak mengalir. Suara juga demikian. Mengalir atau tidak mengalir. Yang ketiga, dari segi lisan atau lidah. Lidah terangkat atau tidak. Atau tidak. Kemudian yang keempat, dari segi lidah pula. Dia renggang atau rapat, yakni terbuka atau tidak ke arah lain langitnya. Maka dengan langit-langit, ini juga terangkat ke arah langit-langit. Yang kelima adalah dari segi pengucapannya, pengucapannya mudah atau susah. Mudah atau susah. Mudah atau susah. Baik. Ini ini lima tinjauan atau dari ya lima segi untuk mengetahui ya, untuk mengetahui sifatul huruf. Sifatul huruf. Jadi kalau nafas yang mengalir berarti al-hamas. Ya. Kalau tidak berarti jar. Kalau suara ya, suara tertahan ya, syiddah, suara mengalir qahalah. Jadi suara tertahan atau mengalir. Kemudian lidah jika menaik isti'la. Ya rahmatullah. Jika turun istifal. Kemudian jika melekat ya, berarti idbab. Ya. Jika turun berarti infitah. Nah, infitah. Nah. Itu cara mengetahui. Iya, cara bisa mengetahui. Nah. Jadi untuk mengetahui misalkan huruf jim ya. Dari segi suaranya dia gimana? Jim suaranya kuat atau tertahan atau mengalir. Nah. Suara tertahan berarti sifatnya al-jahr atau sifatnya syiddah. Nah. Kuat. Baik. Dari segi pengucapan, nah, ada mudah, ada yang sulit. Nah. Ini secara umum ya, secara umum untuk mengetahui ya, sifatul huruf. Kemudian kita masuk sedikit ke sifat hamas, nah, dari nafas ya, mengalir atau tidak. Nah. Sifat hamas, nah, secara bahasa artinya khofa atau samar, ya. Samar atau lirih. Nah, secara bahasa bermakna samar atau lirih. Adapun secara istilah, yakni suara yang samar akibat terbukanya dua pita suara dan adanya tidak adanya getaran. Tidak adanya getaran ketika mengucapkan huruf tersebut dan disertai banyaknya aliran nafas yang keluar. Banyaknya aliran nafas yang keluar ketika mengucapkan huruf tersebut. Ini yakni secara ringkasnya hamas itu adalah pengucapan huruf yang disertai ya, mengeluarkan nafas. Disertai keluarnya nafas. Hurufnya berjumlah 10 ya, berjumlah 10. Terkumpul dalam kalimat fahassahu syakhsun sakat. Fahasrahu syakhsun sakata. Ini pertama huruf fa, kedua huruf ha, ketiga huruf sa, keempat huruf ha, enam, kelima shin, keenam kho, ketujuh sod, kedelapan sin, kesembilan kaf, terakhir adalah sa, nah, sa. Jadi huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang berhak untuk dialirkan nafasnya. Ketika mengucapkan huruf, huruf-huruf 10 ini wajib nih dan sifatnya memang mengeluarkan nafas. Jadi selain huruf ini, maka tidak ada ya, haknya untuk dikeluarkan nafasnya. Selain dari 10 huruf ini. Nah. Coba kita praktekkan huruf fa. fa, fa, fa, fa, fi, fi, fu, fu, bat, bat, bat, bat, bat, fa, bat, fa. Makhrajnya di mana? Ibu Zafira? Masih ingat? Makhrajnya di bibir, bibir bawah dengan ujung dua gigi seri atas. Fa. Ada sebagian daerah yang kesusahan mengucapkan huruf fa. Biasanya mengucapkannya dengan pa. Ini perlu dilatih. Iya, bagian Sunda, daerah Sunda, ya, itu fitnah, bukan fitnah. Ada teman seperti ini, iya, jika meroja, terbawa, terbawa. Ketika macam mufsidun, mufsidun, mufsidun, ya, ini tidak sesuai dengan huruf fa. Mufsidun jelas fa-nya, ya, mufsidun, mufsidun, kan beda antara huruf p sama huruf f, ya, atau fa. Sekali lagi huruf fa, fa, fa, fi, fi, fu, fu, bas, bas, basfa, basfa. Jadi sifatnya adalah hamz. Kemudian berikutnya huruf ha, ha, ha, ha, hi, hi, hi, hi. Bersih, ya, hi, hi, hu, hu, bukan hu, hu, hu, hu, hu, hu. Seperti suara apa? Ini seperti suara mentok, ya. Suara entok. Entok seperti ini. Dia termasuk hewan yang fasih huruf ha. Benar, hewan yang fasih huruf ha. Ustaz mentok. Nah. Coba sekali lagi ha. Ha. Ha. Dia belum bisa. Dia persiapan dulu, persiapan. Ha. Terus dia tekan. Ya. Jadi suaranya itu bersih dan tipis. Nah, bersih dan tipis serta jelas. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Dah. Dah. Dah. Ha. Dah. Ha. Nah, ini termasuk, ya, huruf hamas yang banyak mengeluarkan aliran nafas. Ya, banyak mengeluarkan aliran nafas terlebih ketika sukun. Ya, ketika sukun bah. Nah. Baik. Berikutnya huruf sa. Ya. Sa. Sa. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Basfa. Basfa. Nah, makhrajnya di mana huruf sa? Nah, ujung lidah dengan ujung, nah, dua gigi saya atas. Insyaallah akan Anda sering tanyakan pada sifat huruf makhrajnya. Nah, biar lebih mungkin. Jadi sa makhrajnya di mana? Ujung lidah dengan ujung dua gigi serata. Berikutnya huruf H. Naam. H. Ini termasuk, ya, huruf hamas yang banyak mengeluarkan aliran nafas. H. Naam. Sama H. Ya. Jadi bedakan antara H dengan huruf H. Kalau H lebih dalam. Ya, lebih dalam. Nah. Tajamkan. Ha. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Bah. Ha. Bah. Ha. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Bah. Bah. Bah. Ha. Bah. Ha. Maksudnya di mana? Pangkal. Pangkal tenggorokan. Usul hal. Berikutnya huruf shin. Nah, shin ya termasuk huruf yang memiliki sifat hamas. Ya. Nafasnya keluar. Ya. Nafasnya ya keluar. Tercapkan. Sha. Sha. Sha. Sha. Shi. Shi. Shu. Shu. Shu. Shu. Bash. Bash. Bash. Bash. Ya. Bukan. Jadi ya. Ada ya. Penyebaran ya, penyebaran udara di mulut. Sha. Sha. Harus dikeluarkan. Sha. Sha. Sha. Sha. Coba. Shu. Shu. Shu. Shu. Shi. Shi. Bash. Bash. Basha. Basha. Bashi. Bashi. Bashu. Bashu. Ini huruf yang kelima dari huruf memiliki sifat hamas. Berikutnya adalah huruf kha. Kha. Hamas dulu ya. Shin. Makhrajnya di mana? Shin. Nah, wujudul lisan dengan langit-langit atas ya. Ya, tinggal ingat kha, nanti akan lewat terus ya, huruf kha ya. Jadi setiap sifatul huruf di ketemu huruf kha dan yang lain-lain, karena kan adalah sifat yang bersifat lazimah, sifat-sifat yang senantiasa ada pada huruf-huruf hijaiyah. Bacakan huruf kha. Kha. Kha. Kha. Kha. Hi. Hi. Hu. Hu. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Kha. Ba. Kha. Ba. Kha. Ba. Kha. Ya, termasuk huruf hamas. Memiliki sifat. Ya. Termasuk huruf yang memiliki sifat hamas. Nah. Makhrajnya di mana? Kha. Ujung tenggorokan atau adna al-halq. Berikutnya huruf sad. Sad. Naam. Kita baca. Fa. Sha. Sha. Sha. Si. Si. Si. Si. Su. Su. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Fa. Bas. Fa. Ba. Tetap suaranya ba. Dengan bos. Bos. Ini ke arah huruf O. Bos. Ya. Di bas, bas, soalnya tetap tebal, sob, tetap tebal. Makhrajnya di mana? Nah, lidah dengan, nah, gigi. Anda kok pernah mendengar kalau beda sob dan sin? Itu kalau so itu kalau keluarnya seperti orang suitan gitu. Iya. Tajamnya suara tuh dari seperti ini. So. Ya, so. Seperti so orang suitan gitu. Iya, gitu. Jadi bukan bukan sha ya. Atau bukan shi, tapi fo. hampir sama kayak huruf sin, satu makhraj kan ya. Satu makhraj huruf sin yang bedakan nanti pada sifat isti'la ya. Dia kalau huruf sad lidahnya naik. Lidahnya naik. Adapun huruf sin tetap biasa. Nah. Seperti itu. Nah. Sekali lagi huruf sad. Sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Sa. Bas. Sa. Bas. Si. Bas. Si. Bas. Su. Bas. Su. Berikutnya huruf sin. Nah. Huruf sin. Satu makhraj dengan huruf sad. Yani ujung lidah dengan ujung dua gigi seri bawah. Kita baca sa. Sa. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Bassa. Bassa. Bas. Si. Basi. Basu. Basu. Ini sifatnya apa? Sifatnya hamz. Sifatnya hamz. Karena nafasnya mengalir, berarti sifatnya hamz. Berikutnya adalah huruf sin. Ada huruf kaf. Huruf kaf. Termasuk huruf yang memiliki sifat hamz ya. Jadi ka ka ya. Berbeda dengan huruf ka ya. Huruf ka ya. Tidak harus ada nafasnya. Nah. Huruf ka latin nah. Tidak nah. Jadi nah. Maksudnya dengan tiga arab dengan hamz ya, dengan dibalik. Kadang-kadang dibalik ya. Kalau membaca atau mengucapkan lafaz Latin dengan sedikit hamz. Ada kuda. Ya. Kuda. Ya. Mau kemana? Ya. Sini dulu. Jadi huruf ka ya ka biasa, tidak perlu dengan hamz. Adapun huruf kaf, nah, dalam huruf hijaiyah diberikan sifat hamz ka. Baik, ucapkan ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Bak. Bak. Bak. Bak. Dan tipis ya, tipis saja mungkin. Bak. Ini terlalu. Bak. Tipis. Bak. Bak. Bak. Bak. Nah. Bakka. Bakka. Bakki. Bakki. Bakku. Bakku. Ini sering terlewatkan. Sering terlewatkan ketika mengucapkan. Ketika membaca Al-Quran. Melalui huruf kaf. Terkadang seorang qari tidak membacanya dengan hamz, melewatkan sifat hamz tersebut. Berikutnya yang terakhir adalah huruf sa. Huruf sa ini termasuk huruf yang memiliki sifat hamz. Jadi huruf sa dialirkan nafasnya. Ya. Dialirkan nafasnya. Berbeda dengan huruf P. Nah. Ucapkan ta. Ta. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Bat. Bat. Bat. Bat. Tidak sampai pada tingkatan bat. Bat. Ya, ini berarti posisi ujung lidah ke arah yang huruf sin. Ya, nanti keluarnya bat. Bat. Ya. Tapi cukup bat. Bat. Ya. tetap nempelnya di makhrajnya huruf ta. Ya. Kita coba kita tahan. Bat. Bat. Bat. Bat. Ya, baru di. Ya. Baru diturunkan. Bat. Ya. Bat. Bat. Ya, seperti ini. Ya. Bat. Bat. Khuliqat. Ya. Jadi khuliqat. Khuliqat. Ini huruf sin. Ya. Nah. Jadi membaca huruf ta yang sukun, ya, ya tetap di makhrajnya ketika mau menyelesaikan ketika wakaf pada huruf ta, ya tadi khuliqat, khuliqat, khuliqat, tidak sampai, ya, musibat. Nusibat. Nah. Sekali lagi, tolongin huruf ta. Ta. Ta. Ti. Ti. Tu. Tu. Bat. Bat. Bit. Bit. Bit. Bit. But. But. Nah. Bit. Bit. Ya. Bukan bit. Bit. Ini kalau sin. Bit. Bit. Bit. Batta. Batta. Batta. Batta. Batti. Batti. Battu. Battu. Nah, ini adalah 10 huruf untuk huruf yang memiliki sifat alhamd. Ya. Memiliki sifat hamd. Baik. Terkumpul dalam kalimat bahasahu syakhsun sakat. فحسبه شخص سكت طيب سكت سكت سكت baik. Adapun lawannya adalah sifat jahr. Sifat jahr, nah, ini lawan dari alhamd. Artinya secara bahasa wuduh, ya, jelas. Adapun secara istilah, tertahannya aliran nafas. Ya. Secara ringkas, ya, definisi jahr adalah tertahannya aliran nafas. Atau sebagian aliran nafas, ya, tertahan ketika mengucapkan huruf-huruf al-jahr. Dan huruf-hurufnya adalah selain dari huruf al-hamz. Ya. Hurufnya selain dari huruf al-hamz. Jadi berjumlah 19 huruf. Dan, jadi selain dari huruf hamz tadi, ya, tidak mengeluarkan nafas. Ya. Secara dalam jumlah besar, dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau jim, ya, bukan ja, ya, jadi bukan termasuk huruf hamas, jim, ya, ya, kan adalah huruf zai, huruf za, bukan huruf hamas, huruf qaf juga, bukan qa. Ini ko, nah, i, u, daku. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtafi bihadha al-miqdar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.